yang penuh dengan berkah dan petunjuk untuk alam semesta. Yang penuh dengan berkah dan petunjuk untuk alam semesta. Pada ayat ini saja terdapat beberapa keutamaan dari Ka'bah Al-Musharrafah. Yang pertama tadi adalah rumah ibadah pertama yang Allah letakkan di dalam untuk manusia. Rumah ibadah pertama. Yang kedua yaitu Ka'bah adalah rumah ibadah yang penuh dengan berkah. Karena Allah mensifatinya dengan mubarak, yaitu yang penuh dengan berkah. Dan maksud dari penuh dengan berkah di sini maksudnya adalah yaitu beramal di dalamnya dilipatkan pahalanya. Makanya para ulama tafsir mengatakan arti berkah itu adalah kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Karena beramal atau sholat misalkan di dalam sekitar Ka'bah atau di Masjidil Haram, maka sholat itu banyak kebaikannya, dilipatkan pahalanya. Satu sholat dengan 100.000 sholat. Ini keutamaan Ka'bah yang kedua, yaitu rumah ibadah penuh berkah. Sholat di dalamnya dinilai atau senilai dengan 100.000 sholat dibandingkan masjid-masjid lain. Kemudian keutamaan Ka'bah yang ketiga, yaitu sebagai petunjuk bagi alam semesta. Hudan lil alamin, sebagai petunjuk bagi alam semesta. Makanya berdasarkan ayat ini, kita kalau sholat menghadap ke arah Ka'bah, ya, sebagai petunjuk. Jadi dia yang menyatukan arah seluruh manusia dari penjuru dunia. Itu yang dimaksud dengan sebagai petunjuk sebagai untuk alam semesta. Di petunjuk untuk kita beribadah kepada Allah ke arah mana? Bukan berarti kita menyembah Ka'bahnya. Makanya di sini bantahan untuk orang-orang yang Nasrani ataupun yang lainnya yang mengatakan kalian menuduh kami menyembah kayu atau salib misalkan. Padahal kalian juga menyembah batu. Maka kita katakan kita tidak menyembah batu. Akan tetapi Ka'bah tersebut sebagai hudan, petunjuk, arah yang menyatukan kami beribadah. Yang menyatukan kami beribadah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan Ka'bah yang lain adalah bahwa Ka'bah tempat tinggal yang aman. Ini yang keberapa? Yang keempat. Yaitu surah Al-Baqarah ayat 125 yang menunjukkan akan hal itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna." Dan ingatlah ketika kami jadikan Ka'bah rumah sebagai masabah, tempat tinggal untuk manusia dan aman. Tempat tinggal untuk manusia dan aman. Surat Al-Baqarah ayat 125. Nah, ini menunjukkan bahwa Ka'bah itu adalah tempat tinggal dan juga yang aman. Nah, perlu diingat kata-kata aman di sini bukan berarti di sana tidak ada kriminalitas. Maksud aman di sini adalah bahwa di Ka'bah atau di Masjidil Haram diharamkan untuk diadakan kriminalitas. Mengangkat senjata, berlaku zalim, melakukan penyimpangan agama, ini diharamkan. Allah berfirman, "Waman," dalam surat Al-Hajj, "Waman yurid fihi bi'ilhadin bi'zulmin nudziquhu min 'adzabin alim." Barang siapa yang menginginkan untuk berbuat ilhad, penyimpangan dengan melakukan sebuah kezaliman, maka niscaya kami akan rasakan kepada dia siksa yang pedih. Itu yang dimaksud dengan aman. Enggak boleh angkat senjata, enggak boleh menghunus pedang, ya, enggak boleh memegang pistol seenaknya, tidak boleh. Itu namanya aman. Dan ini keutamaan tersendiri yang dimiliki oleh Ka'bah. Kemudian keutamaan yang kelima, Ka'bah adalah kiblat yang Allah telah ridhai untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh manusia sampai hari kiamat. Kiblat yang Allah telah ridhai untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh manusia sampai hari kiamat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 144. Al-Baqarah ayat 144. Allah berfirman, "Qad nara taqalluba wajhika fis samaa, falanwalliyannaka qiblatan tardaha, fawalli wajhaka shatral masjidil haram. Fahaitsuma kuntum fawallu wujuhakum shatrah." Sungguh telah kami lihat wajahmu menengadah ke langit. Maka palingkanlah wajahmu, falanwalliyannaka. Maka sungguh kami akan memalingkan wajahmu ke kiblat tardhaha, yang kamu ridhai. Artinya kiblat ini diridhai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebelumnya atas kesepakatan atau keridhaan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghadap Ka'bah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meridhai Ka'bah itu dan Allah memerintahkan untuk menghadap Ka'bah kecuali Allah juga telah meridhainya. Makanya kita katakan faedah yang kelima ataupun keutamaan yang kelima dari Ka'bah adalah bahwa kiblat yang diridhai oleh Allah dan Rasulnya untuk umat Islam sampai hari kiamat. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka palingkan wajahmu ke arah al-masjidil haram, yaitu Ka'bah. Ini nama lain dari Al-Ka'bah, Al-Masjidul Haram. Dan para ikhwah, kata-kata arah ini menunjukkan pelajaran fikih bahwa ketika kita sholat menghadap Ka'bah, ada Ka'bah di hadapan kita, maka harus benar-benar sejajar dan menghadap Ka'bah itu. Ini sebagian kaum muslimin ketika di Masjidil Haram saya perhatikan, kadang-kadang dia mengikuti dinding, tidak mengikuti arah kiblat atau arah Ka'bah. Ya, saya pernah kejadian itu di kamar mandi dekat Marwah. Jadi gambarnya begini, kalau saya boleh gambarkan, di sini Ka'bah, di sini sofa Marwah. Di sini pintu Ka'bah, di sini Hajar Aswad, Rukun Yamani, di sini Hijir, di sini Marwah, di sini kamar mandi. Nah, ini yang jadi masalah. Ya, ini yang jadi masalah. Kamar mandi, karena di sini penuh, ya orang sini penuh, maka dia sholat di sini. Nah, orang yang sholat di kamar mandi ini menghadapnya ke sini. Ini kemana kiblatnya ini? Iya, kejadian itu. Dan itu tidak sah. Hah? Itu enggak sah. Makanya perhatikan kalau antum ke Masjidil Haram, mudah-mudahan yang belum dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada apa marmernya yang memang dibuat oleh pemerintah Arab Saudi yang menghadap ke sana. Jadi perhatikan marmer Anda di Anda yang Anda sholat di atasnya itu. Itu dia menghadap ke Ka'bah. Karena kalau seandainya dia begini saja Ka'bahnya di sana, ini enggak menghadap ke mana? Padahal salah satu rukun salat adalah menghadap kiblat. Nah, ini hati-hati ya, kesalahan fatal ini. Jangan dianggap semuanya di sini semuanya masuk Masjidil Haram. Karena mungkin bangunannya ada pagar-pagarnya di sini. Nah, dianggap bahwa itu Ka'bah. Enggak, Ka'bahnya menghadap ke sana. Ya, hati-hati ini. Saya sering sekali memperhatikan dan sering sekali kadang-kadang bertengkar demi memperingatkan mereka. Ya, ini salah saya bilang, salah. Coba lihat tuh, itu Ka'bah di sana. Ya, lah enggak. Karena orang ini lagi orang kadang-kadang orang sebagian orang Arab. Lah, sini katanya. Enggak, itu Ka'bah di sana. Itu menghadap kemana itu? Ya, salah fatal. Nah, ini hati-hati. Ini pelajaran fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Walingkan wajahmu menghadap arah masjidil haram. Itu kalau seandainya kita berhadapan dengan Ka'bah. Tapi kalau seandainya kita di luar Ka'bah atau di luar masjidil haram, seperti kita sekarang, maka kita cukup menghadapkan ke arah masjidil haram. Kalau seandainya tepat, ya tepat, maka tidak mengapa. Tetapi jangan terlalu berlebihan. Seperti ada kejadian beberapa masjid yang sudah menghadap arah, cuma mungkin miringnya kurang. Ya tidak mengapa. Jangan sampai bangunan yang sudah bagus-bagus ya dimiring-miringkan. Terlalu berlebihan. Kecuali kalau seandainya memang dari pertama dia sudah menentukan ini arahnya begini. Ya, masjid kita memang seperti ini, kotak misalkan, kita akan miring karena memang kiblatnya ke sana. Ini tidak mengapa. Akan tetapi ada penemuan baru, kemudian datang orang, nanti datang orang yang baru lagi. Ya, dirubah lagi, ini aneh. Yang penting itu apa? Arah. Dan itu sempat heboh di beberapa daerah. Betul? Nah, ini para ikhwah, ini terlalu berlebihan dalam beberapa pengambilan yang seperti ini. Baik, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ka'bah adalah rumah suci yang disucikan Allah. Yang keenam, betul? Yang keenam. Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat 91. Innama umirtu an a'budu rabb hadhihi al-baddati alladhi harramaha walahu kulli syai. Wa umirtu an akuna minal muslimin. An-Naml ayat 91. Sesungguhnya aku diperintahkan untuk menyembah Rabb yang memiliki kampung ini, yaitu Ka'bah, yang telah ia sucikan. Nah, ini dia. Rumah suci. Ya. Ini adalah rumah suci. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari keutamaan Ka'bah juga adalah bahwa Ka'bah, sebagaimana di dunia ada Ka'bah, maka di langit pun ada Baitul Ma'mur. Ini menunjukkan bahwa Ka'bah mempunyai kedudukan. Sebagaimana di dunia mempunyai Ka'bah, maka di akhirat pun ada di langit pun ada Baitul Ma'mur. Ya. Baik. Itu tentang keutamaan Ka'bah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk kepada sejarah Ka'bah. Ya, sejarah Ka'bah. Saya bacakan beberapa sejarah, di antaranya yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari. Ibnu Hajar berkata, "Akhraja Abdul Razzaq wal Hakim at-Tabarani anna al-Ka'bata kanat fil jahiliyah mabniyatun birradmi laisa fiha madar." Ka'bah, Ibnu Hajar mengatakan, Ibnu Hajar ini ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Ya, abad ke-8 Hijriah. Abdul Razzaq meriwayatkan Al-Hakim At-Tabarani bahwa Ka'bah di masa jahiliyah itu dibangun dengan tumpukan-tumpukan batu. Radm. Radm itu adalah tumpukan batu-batu ditumpuk. Laisa fiha madar, yang tidak ada semennya. Kalau dulu mungkin enggak ada penemuan semen, belum ada. Yang tidak ada tanah liatnya yang untuk menyatukan antara batu dengan batu. Jadi dia benar-benar tumpukan batu saja. Tidak ada yang menyatukan batu-batu tersebut kecuali hanya ditumpuk saja. Jadi Ka'bah dulu. Itu di masa jahiliyah. Kemudian wa kanat qadru ma taqtahimu hal inaq. Artinya, dan tingginya sebesar al-inaq. Inaq itu apa para ikhwah? Inaq kata para ulama, al-unsa min awladil ma'iz dunas sana. Yaitu kambing betina sebelum berumur setahun. Tingginya seberapa itu? kambing betina sebelum berumur setahun. Ya, pendek, berarti pendek sekali. Itu Ka'bah seperti itu dulu. Ya, tidak tinggi sekarang 14 meter. Sekarang itu tingginya 14 meter. Ya. Ini para ikhwan yang dilihat, ini berapa meter, Pak? 14. Ya, berarti hampir-hampir sama seperti ini. Tingginya 14 meter. Ya. Dan sisi-sisi Ka'bah itu tidak sama. Ya, sisi-sisi Ka'bah tidak sama. Dia Ka'bah itu dinamakan apa? Kalau bentuknya sekarang itu persegi kubus. Kubus. Kubus itu semestinya sisi-sisinya sama. Sedangkan Ka'bah itu sisi-sisinya tidak sama. Kelihatannya sama tetapi sebenarnya tidak sama. Ada yang 10 meter, 11, 12, 14, 12. Pokoknya nanti pekan depan saya akan bawakan beberapa meter-meternya. Ya. Ada sisi-sisi Ka'bah, kubusnya itu tidak sama. Nah, kemudian jadi dia pendek. Ya. Pendek setinggi anak kambing yang belum 1 tahun. Setinggi anak kambing betina yang belum 1 tahun. Wa kana thiyabuha tudha'u 'alaiha tusdilu sadlan. Kiswah, kelambu yang menutup Ka'bah itu diletakkan begitu saja. Ya, diletakkan begitu saja. Dan para ikhwah, dulu tidak ada atap Ka'bah itu. Ya, wa kana dzatu ruknain ka hayati hadhil halqa. Dan dia cuma mempunyai 2 rukun, rukun Hajar Aswad dan rukun Yamani. Bentuknya seperti huruf D. Saya carikan gambar, ada saya dapat alhamdulillah, coba di zoom. Gambar Ka'bah dahulu seperti ini. Nah, ya, gambar Ka'bah dahulu seperti ini. Dia seperti huruf D. Pojokan yang rukun benar-benar pojok itu cuma 2, rukun Hajar Aswad dengan rukun Yaman. Ya. Rukun Hajar Aswad di samping pintunya itu. Sedangkan rukun Yamani di samping kiri rukun Hajar Aswad. Nah, cukup. Ya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Taala. Jadi dahulu pendek, kemudian setelah itu tidak ada atap, kemudian setelah itu berbentuk huruf D, seperti huruf D. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang sejarah Ka'bah juga. Dan Ka'bah dulunya itu dikelilingi oleh rumah-rumah penduduk Mekah. Jadi di sekitar Ka'bah itu ada rumah-rumah penduduk Mekah. Ini disebutkan di dalam Sahih Bukhari. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Amr bin Dinar dan Abdullah bin Abi Yazid radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Lam yakun 'ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam haulal baiti ha'id. Kanu yusalluna haulal baiti hatta kana Umar fabana haulahu ha'itan. Qala Ubaidullah jidruhu qasir fabanahu Ibn Zubair." Tidak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sekitar Ka'bah itu dinding-dinding, enggak ada. Ya, tidak ada dinding-dinding di sekitar Ka'bah. Dan mereka salat sekitar Ka'bah, ya. Dan maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun membuat dinding-dinding di sekitar Ka'bah. Nah, kemudian kata Ubaidullah Ibnu Abi Yazid bahwa dinding-dindingnya Ka'bah itu dulunya pendek, rendah, bukan pendek, rendah. Maka kemudian ditinggikan oleh Ibnu Zubair. Nah, ini pelajaran bahwa sejarah mengatakan bahwa Ibnu Zubair yang Abdullah bin Zubair yang meninggikan Ka'bah. Abdullah bin Zubair yang meninggikan dinding Ka'bah. Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Sering sekali Ka'bah itu mau hancur. Kenapa? Karena ketika hujan datang, maka datanglah air. Kan Mekah itu kan lembah. Ya, lembah. Sampai sekarang kan terlihat lembahnya. Kalau kita turun ke Mekah itu kan dia turun. Ya, di dalam lembah. Ya. Sering sekali kalau hujan, maka datanglah air banjir. Yang menyebabkan Ka'bah dinding-dindingnya rusak dan hancur. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ceritanya. Ketika umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 35 tahun. Datanglah air banjir Arim. Namanya air banjir Arim. Maka dinding-dinding Ka'bah hancur. Dan bahkan pondasinya hampir tidak terlihat. Lalu orang-orang Quraisy ingin menghancurkannya. Akan tetapi mereka menjadi takut dan bergetar untuk menghancurkan Ka'bah. Karena mereka sendiri sangat menghormati dan mengagungkan Ka'bah di dalam hati mereka. Dan mereka sendiri takut Ka'bah tersebut kalau dihancurkan terkena, mereka terkena apa-apa. Jadi ini ada dalam hati orang-orang kafir Quraisy untuk mengagungkan dan menghormati dan memuliakan Ka'bah. Maka Al-Walid berkata, "Aturiduna bihadmiha al-islah am ilisah?" Wahai orang-orang kafir Quraisy, apakah kalian menginginkan dengan menghancurkannya ini membangun kembali atau ingin menghinakannya? Maka orang-orang kafir Quraisy mengatakan, balil islah. Tetapi kami ingin, enggak, kami ingin memperbaikinya. Karena hancur dengan air banjir. Maka Al-Walid mengatakan, inna Allah la yuhlikus salihin. Allah tidak akan menghinakan orang-orang saleh, orang-orang yang melakukan perbaikan. Kemudian akhirnya mereka hancurkan itu Ka'bah. Dan manusia ketika menghancurkan itu di siang hari, malam mereka nunggu. Jangan-jangan ada azab, ada azab, ada azab. Nunggu mereka. Takut. Waqalu nantadhir. Mereka mengatakan, kita tunggu. Apa yang terjadi besok? Fa in usiba lam nahdim minha syai'an. Kalau seandainya sesudah kita sedikit hancurkan ini, jika ada sesuatu, maka kita tidak jadi menghancurkan seluruhnya. Waradadnaha kama kanat. Maka kita akan kembalikan seperti semula. Jadi mereka hancurkan sedikit, karena kan hancur, kemudian tidak rata, maka mereka ingin hancurkan untuk memperbaikinya. Nah, mereka hancurkan sedikit lagi agar meratakan dan mengembalikan seperti semula, tetapi mereka takut melanjutkannya. Kita lihat malam ini apa yang terjadi. Kalau seandainya terjadi sesuatu, kita akan kembalikan seperti semula. Wa illam yusibu syai hadamnaha faqad radhiyallahu ma sana'na. Kalau seandainya kita tidak terkena sesuatu, tidak ada bala, tidak ada azab, maka kita akan hancurkan. Berarti Allah ridha dengan apa yang kita lakukan. Ini menunjukkan orang-orang kafir Quraisy sendiri, mereka sangat mengagungkan Ka'bah. Bahkan saya pernah dengar kajian lama. Ustaz saya, Dr. Muhammad Arifin Badri, bercerita bahwa salah satu keistimewaan harta halal adalah orang-orang kafir Quraisy, mereka membangun kembali Ka'bah dengan harta halal. Mereka enggak mau pakai riba. Kita tahu orang-orang kafir Quraisy sangat-sangat berinteraksi dengan riba. Bahkan riba itu adalah penghasilan mereka. Ya, riba itu penghasilan mereka. Jadi kalau kita sebagian dari kita kerja jualan di pasar, di kantor dan semisalnya, mereka enggak. Usahanya apa? Riba. Usahanya riba. Makanya kan disebutkan wa akhlihimur riba wa qatnuhu anhu, dan mereka melakukan praktek riba padahal mereka dilarang atasnya. Ini menunjukkan bahwa memang usaha orang-orang kafir Quraisy itu riba. Ya. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya tidak terjadi sesuatu. Maka Al-Walid, ada seorang bernama Al-Walid pada saat itu, beliau akhirnya bekerja seperti biasa dan tidak ada apa-apa, dan akhirnya dihancurkan Ka'bah sampai kepada pondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, di sini nanti terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Siapa yang membangun Ka'bah pertama? Ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan malaikat. Ada yang mengatakan Adam. Ada yang mengatakan Ibrahim. Wallahu a'lam, yang masyhur adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kemudian nanti Nabi Ibrahim bersama Ismail, kemudian setelah itu ada selanjutnya, saya ceritakan pekan depan insyaallah karena tidak cukup waktunya. Yang jelas mereka menghancurkan sampai kepada pondasi yang dibangun oleh yang dibuat oleh siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya melihat pondasi Nabi Ibrahim, mereka diam. Mereka tinggalkan pondasi itu seperti adanya, dan mereka memperbaiki sisa-sisanya saja. Dan mereka sepakat bahwasanya tidak ada yang masuk ke dalam. Nah, ini yang saya ucapkan tadi. Tidak ada yang membangun Ka'bah dengan hartanya yang haram. Ya, ini pentingnya harta halal. Sampai orang kafir Quraisy paham harta halal dan haram dalam pembangunan masjid. Makanya kita di agama Islam, di syariat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harta-harta riba itu tidak diperkenankan untuk dijadikan pembangunan-pembangunan yang bersifat agama, seperti misalkan masjid, sekolahan, ya. Lebih baik kepada hal-hal yang dihinakan oleh manusia, WC, jalan, jembatan, ya, memperbaiki jembatan atau yang semisal itu lebih utama. Karena orang-orang kafir Quraisy saja untuk membangun Ka'bah mereka tidak pakai harta yang haram. Kemudian juga tidak boleh memakai harta hasil zina. Oh, subhanallah. Mereka termasuk pekerjaan mereka di zaman dulu adalah hasil zina. Jadi banyak mucikari germo. Ya betul. Di zaman orang-orang Arab jahiliyah. Ya. Kemudian juga riba tidak masuk. Kemudian juga harta yang didapat karena menzalimi orang, mereka tidak pakai. Mereka sepakat itu bahwa membangun Ka'bah tidak diperbolehkan dengan harta yang haram. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir Quraisy kemudian berbagi-bagi. Ada yang bagian sisi Hajar Aswad, ada yang bagian sisi pintu Ka'bah, ada yang bagian sisi Hijr, ada yang bagian sisi Rukun Yamani. Ya, semuanya kabilah-kabilah itu berbagi-bagi membang. Coba perhatikan cerita jadi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bagaimana pembangunan Ka'bah. Lamma buniyatil Ka'bah dhahaba an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa Abbas radhiyallahu taala anhu yanqulanil hijarah. Ketika dibangun Ka'bah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abbas, paman beliau, Abbas bin Abdul Muthalib. Paman, betul? Ya, paman beliau, mereka ikut memindahkan batu-batuan. Faqala Abbas lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abbas, pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ij'al izaraka 'ala raqabatik yaqika minal hijarah." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikatkan di atas punggungmu itu atau letakkan di atas punggungmu kainmu, sarungmu, agar batu-batu yang engkau bawa itu tidak melukai punggungmu. Ini cerita. Fakhara ilal ard wa tamahat aynahu ila sama thumma afaqa faqala izari izari fashudda alaihi izara. Otomatis kalau seandainya sarungnya diikat di sini, otomatis terbuka apa? Auratnya. Ketika diangkat, pingsan langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini pelajaran bagi kita, tidak pernah membuka auratnya. tidak pernah diizinkan untuk membuka auratnya di hadapan manusia, kecuali di hadapan istri-istrinya yang melayani beliau. Langsung pingsan. Kemudian setelah itu, wa tamahat ainahu ila sama, dan mata beliau menghadap ke langit. Kemudian beliau sadar. Kemudian beliau mengatakan, izari izari fasudda alaihi izara, sarungku sarung, kembalikan sarung. Maka akhirnya sarungnya diikatkan kembali. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, aurat beliau tidak pernah terbuka. Maka perhatikan para ikhwah tentang aurat ini agar selalu dijaga. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika sudah sampai kepada bagian Hajar Aswad, maka ikhtalafu man yadha'. Mereka berbeda pendapat siapa yang meletakkan Hajar Aswad. Dan sebagai pengetahuan, Hajar Aswad itu dari surga. Asalnya putih, kemudian menghitam karena manusia yang mengusap penuh dosa. Di sini terdapat pelajaran bahwasanya batu, tidak ada benda di dunia ini yang paling keras dibandingkan batu. Baja kalah dengan batu. Kenapa? Baja bisa meleleh. Ya. Makanya Allah menyebutkan wa alanna lahul hadid, untuk Nabi Daud alaihissalam. Dan kami lemahkan besi, termasuk dalamnya baja. Artinya dilemahkan, bahkan bisa cair. Nah, ini menunjukkan bahwa batu kadang-kadang disebutkan dalam Al-Quran sebagai bentuk kekerasan. Tsumma qasat qulubuhum min ba'di dzalik fa hiya kal hijarah aw ashaddu qaswah. Kemudian hati-hati mereka keras setelah itu, bahkan lebih keras dari batu. Nah, ini menunjukkan bahwa batu adalah perumpamaan atau zat atau ciptaan Allah yang paling keras. Ya. Makanya ketika disebutkan dalam pepatah, al-ilmu fi shighar kanaqsyi 'alal hajar. Belajar di waktu kecil itu seperti memahat di batu. Apa maksud memahat di batu? Tahan lama. Ya. Adapun sudah umur 40, 50 ya, hafal sabbihis isuk hilang. Ya. Hafal wassamai wattariq besok hilang. Bahkan mungkin di zaman sekarang ada orang-orang yang bukan umur 40-50, umur yang masih 20-30 ya, hampir sabihis, sorenya hilang. Ini otak batu mungkin. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi batu Hajar Aswad itu pelajaran dari Hajar Aswad, asalnya dia putih dari surga. Kemudian karena yang memegangnya manusia, manusia yang berdosa menjadi hitam. Pelajarannya adalah bahwa jangankan hati, batu sekeras itu saja yang asalnya putih karena terkena dosa menjadi hitam, apalagi hati. Nah, itu dia. Makanya Allah Rasulullah SAW bersabda, "Idza adnabal abdu nuqqitat fi qalbihi nuqtatun sauda." Jika seorang hamba melakukan dosa, maka ditorehkan di dalam hatinya satu noktah hitam. Noktah hitam. Dosa, noktah hitam. Hatta ya'luwa qalbahu. Sampai fa'idha staghfara wa naza'a saqula qalbu. Kalau dia beristighfar dan melepaskan dosanya, hatinya akan bersih. Fa'in zada zida alih. Tapi kalau dia kembali menambah dosanya, maka bertambah noktah hitamnya. Hatta ya'luwa qalbu. Sampai noktah hitam itu menutupi hatinya, dan akhirnya dikasih nasihat susah, ya, diberikan ayat Al-Quran malas, nolak, yang dicari alasan dan semisal. Itulah yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalla bal rana ala qulubi makanu yaksib. Tidak sama sekali, tetapi itulah ran. Ran itu artinya apa? Penghalang. Ran. Rani berarti penghalangku. Yang namanya Rani itu berarti penghalang. Siapa ngamarin Rani di sini? Ran itu artinya penghalang. Ya, penghalang yang mau menghalangi seseorang untuk masuk ke dalam hatinya nasihat-nasihat. Kemudian tentang Hajar Aswad lagi, Rasulullah SAW bersabda, inna istilamahuma yahutul khotaya. Mengusap Hajar Aswad dan Rukun Yamani itu menghapuskan dosa. Dan subhanallah, indah mengusap Hajar Aswad. Ibadah yang mengusap itu cuma Hajar Aswad dan juga Rukun Yamani, menghapuskan dosa. Sebagian kaum muslimin ketika melihat bahwa mengusap Hajar Aswad itu sulit, mereka sudah sampai ke sana, mereka tidak mau usaha. Ini tidak benar, usaha. Ya, karena mengusap Hajar Aswad itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi usahanya pun jangan sampai menghalalkan segala cara. Ya, saya pernah melihat di depan ini misalkan ini pojokan Hajar Aswad. Di sini nih. Ya. Dua wanita memukuli satu laki-laki. Mungkin dia menggerayangi perempuan tersebut. Dipukulin habis laki-laki tersebut. Pengalaman yang lain lagi, saya lihat seorang istri memamai suaminya di hadapan Hajar Aswad. Ini sampai di depan Ka'bah, mamai-mamayan. Ya. Ini adalah hal yang tidak patut untuk dilaksanakan. Kemudian juga tentang Hajar Aswad. Hajar Aswad itu yang ada sekarang cuma 8 biji. Kecil-kecil. Ya, saya contohkan. Hajar Aswad yang ada sekarang cuma 8 biji. Ini gambarnya. Perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan tunjukkan ya. Gambarnya seperti ini. Dia oleh orang-orang Rafidhah pernah dicuri. Ini buruknya Rafidhah itu. Ini manusia-manusia penghancur Islam ya. Orang-orang Rafidhah. Dari mulai semenjak dulu sampai sekarang. Dan itu agama yang kita yakini. Ya. Nah, itu. Jadi yang hitam itu bukan semua Hajar Aswad. Tetapi Hajar Aswad cuma pecahan-pecahan kecil yang 8 itu. Ya. Kenapa menjadi pecahan-pecahan kecil? Cukup. Kenapa menjadi pecahan-pecahan kecil? Karena dicuri orang-orang Rafidhah, kemudian setelah itu dikembalikan dalam keadaan sudah terpecah-pecah. 8 itu. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Hajar Aswad pun dahulu tidak seperti tadi, ada perak. Itu perak murni ya. Itu perak murni. Di pada tahun 1405 Hijriah ketika perluasan Ka'bah dan Masjidil Haram yang dilakukan oleh Raja Fahad bin Abdul Aziz dari dinasti Arab Saudi, maka diletakkanlah Hajar Aswad dengan perak murni sampai sekarang. Sampai sekarang, berarti sekitar 30-an tahun yang lalu. Ini tentang Hajar Aswad. 8 itu ya. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, wah, habis waktunya. Yang jelas mereka akhirnya bingung siapa yang mau meletakkan Hajar Aswad. Dan sini menunjukkan bahwa mereka mengagungkan Hajar Aswad sehingga mereka bingung siapa yang patut ditunjuk untuk meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya, yaitu pada rukunnya, pada pojokannya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Sampai di sini ceritanya. Saya tambahkan sedikit, pojokan Ka'bah itu adalah arah dunia, timur, barat, utara, selatan. Pojokan Ka'bah. Hajar Aswad itu timur. Berarti hadapannya apa? Barat. Utaranya mana? Sebelah sini. Ya, selatannya rukun Yaman. Ya, itu rukun Yaman. Jadi Ka'bah empat sisinya itu adalah semuanya menunjukkan kepada arah dunia, timur, barat, utara, selatan. Ini beberapa pengetahuan tentang Ka'bah. Saya akan tambahkan nanti tentang Ka'bah ini biar kita lebih mengenal rumah yang kita tuju ketika sholat. Dan mohon maaf waktu tidak cukup, saya tidak terlalu ingin bermalam-malam, kasihan bapak mungkin ada yang jauh-jauh. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Masih ada waktu sisa 5 menit, jika ada yang ingin bertanya maka dipersilahkan. Nah, tidak ada. Ya, kalau kita perhatikan tanggal, ya, tanggal sekarang ini 17 Sya'ban, maka Ramadan diperkirakan tanggal 6 Juni ataupun tanggal 7 Juni. Maka pelajaran Riyadhus Shalihin, kemudian juga sejarah masih sekitar satu kali lagi. Ya, masih sekitar satu kali karena bulan Ramadan nanti tidak ada pengajian kitab sebulanan penuh, malam tidak ada karena ada tarawih. Ada tarawih. Silakan jika ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, ini masalah istilah Ustaz. Tadi kan disebutkan Hajar Aswad. Apakah artinya itu batu hitam? Sedangkan tadi katanya batu itu dari surga yang warnanya putih. Pengistilahan Hajar Aswad itu kapan Ustaz? Masih. Nah, ini lu enggak tahu, Pak. Pengistilahan Hajar Aswad kapan? Tidak. Karena kalau kita lihat di zaman para sahabat, mereka cuma mengucapkan hajar, batu. Lihat perkataan Umar bin Khattab. Beliau mengatakan ketika berhadapan dengan Hajar Aswad, kemudian di belakangnya ada rakyatnya, waktu itu beliau menjadi khalifah, beliau mengatakan, inilah a'lamu annaka hajar, la tanfa' wa la tadur. Aku sangat mengetahui bahwa kamu ini batu, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa mungkin mendorot. Ya. Dan saya pernah cerita mungkin di sini sedikit menyimpang dari pertanyaan kakak, bahwa waktu tawaf saya dengar orang mengatakan, ketika orang untuk mencium Hajar Aswad, dia melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar, menonjok ataupun menyela dan semisalnya, dia cuma mengatakan turidul azr ajr walal is, dengan suara yang keras, hei kalian mau dosa atau mau pahala? Nah, itu langsung nyerap tuh ke hati. Iya ya, ini mau dosa mau pahala. Ya, kita semangat gini-gini, kadang nonjok orang gitu. Habis dengar itu langsung mau dosa mau pahala ya. Jadi perkataan itu luar biasa. Nah, intinya Umar bin Khattab mengatakan, "Aku sangat mengetahui bahwa kamu adalah batu." Cuma batu penyebutannya. Hajar itu artinya batu. Aswad artinya hitam. Batu hitam. Aku sangat mengetahui bahwa kamu batu yang tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat. Hajar Aswad bukan bisa, tidak bisa dijadikan sebagai jimat. Misalkan ada peci digosok-gosok karena bawa ke Banjar. Ah, gosokkan Hajar Aswad. Apa bedanya? Ya, tidak ada. Dia cuma mengusapnya dapat pahala. Adapun kita anggap batunya itu bermanfaat, bisa memberikan berkah dan sebagainya, enggak bisa. Ya. Walaula anni raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluki ma qabbaltuki. Kalau seandainya aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Nah, jadi wallahu alam penamaan Hajar Aswad itu kapan? Mungkin setelah dia menjadi hitam, menjadikan Hajar Aswad. Adapun dari hadis-hadis Rasul saya tidak pernah dapati. Hanya ada beberapa pengucapan hajar gitu. Ya, wallahu a'lam. Nah. Mas. Nah. Waalaikumsalam. di musola di desa Ana, di kampung Ana itu saat musolanya tuh menghadap ke arah barat pas itu nah, Ustaz. Sedangkan kalau di Indonesia ini kan umumnya arah kiblatnya agak sedikit ke barat daya. Barat nah, daya. Kalau yang musola di rumah dekat rumah itu pas menghadap ke arah barat, pas arah barat lah kalau pakai menggunakan kompas. Nah itu gimana Ustaz di sini Ustaz? Apakah di musola itu sejadahnya dimiringkan atau gimana? Ya, untuk pertanyaan seperti ini saya agak khawatir menjawab dengan jawaban langsung. Lebih baik dilihat ke musolanya, kemudian ada pengukurannya, baru setelah itu ditentukan. Tapi secara ilmiah saya bisa menjawab, jika itu bukan arah kiblat maka harus dimiringkan. Jika tidak menghadap ke arah kiblat maka harus dimiringkan. Yang paling penting adalah arah kiblatnya, ke arah kiblat. Ya, tetapi untuk itu hanya sebatas fatwa atau jawaban secara ilmu. Untuk praktek di lapangan maka harus ada penelitian, kemudian pengecekan ke kiblat dan semisal. Wallahu a'lam. Karena ini untuk maslahat umum, susah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang untuk maslahat umum. Wallahu a'lam. Silakan. Silakan. Tentang kajian Riyadhus Shalihin tadi tentang untuk tutaimut ta'am, kita ketahui bahwa sahabat itu pernah menjamu tamunya sehingga turun ayat walau kana bihim khashashah. Nah pertanyaannya itu kapan kita tempatkan, padahal anak-anak mereka kan dalam keadaan lafar pada saat itu dan itu adalah nafkah yang lebih utama daripada nah kapan kondisi seperti itu Mungkin pertanyaan saya bisa lebih perjelas, yaitu ketika kita tadi mengatakan bahwa memberikan makan, kita jelaskan memberikan makan yang paling utama adalah kepada siapa? Keluarga, anak dan istri. Nah, cuma di sana ada praktek dari sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, itu kaum Ansar, yang akhirnya dengan praktek ini turun ayat yang berbunyi walau kana bihim khasasah. Artinya mereka lebih mendahulukan orang lain meskipun mereka mempunyai keperluan juga. Dan ini kehebatan kaum Ansar. Ya, karenanya mereka diridhai Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan, maka kan berarti terjadi semacam pertentangan. Ya, yang satu kita katakan lebih mendahulukan anak istri, sedangkan praktek sahabat mendahulukan tamu. Maka bagaimana? Jawabannya para ikhwah, tidak ada pertentangan di dalamnya. Ayat atau yang satu kita katakan mendahulukan anak istri semestinya selalu seperti itu. Selalu yang kita lakukan dahulukan anak istri. Adapun kalau kedatangan tamu maka tidak mengapa kita berkorban untuk memuliakan tamu. Begitu cara memahaminya. Bukan berarti setiap hari tamu aja, tamu istrinya kada makan. Nah ini kita benar. Tidak mudah ya seperti itu. Jadi memuliakan apa menafkahi anak istri lebih didahulukan. Adapun jika datang tamu maka tidak mengapa kita berkorban, satu keluarga berkorban untuk memuliakan tamu tersebut. Intinya memuliakan tamu tersebut adalah suatu kemuliaan, suatu perbuatan mulia yang kapan-kapan kita bisa kerjakan, tidak selalu. Tetapi asal hukumnya didahulukan anak dan istri. Wallahu a'lam. Ya, cukup kiranya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, syahdu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.